Sudah Bapak jangan ikut campur. Assalamualaikum, Pak. Pegat-pegat apa? Batakila lu pegat siapa apa pegat siapa? Kita nyok angin nyeri beting. Selamat pagi anak-anak. Oh selamat pagi Bapak Guru. Berkesankah hari liburmu? Oh ya boleh juga dibilang lumayan. Apa yang kalian kerjakan? Praktik pelajaran ilmu teluh. Lalu bagaimana hasilnya? Sama sekali nol besar. Mungkin bahan-bahannya kurang lengkap. Sudah Pak, tidak ada yang kurang. Atau baca mantranya ada yang kelewat. Masa kami lupa, gengsi dong. Memangnya siapa yang kalian teluh? Itu rahasia perusahaan. Ayo bicaralah yang terus terang. Bapak kepala sekolah. Hah? Kalian memang keterlaluan. Yang penting di rapot dapat 7. Tapi mengapa mesti dia yang dibunuh? Lagi pula biar rambut bebas gondrong. Awas nanti saya laporkan ya. Biar polisi tangkap kalian semua. Silakan saja Bapak lapor. Kalau Bapak mau kami bikin praktek. Kalian memang kurang ajar. Sekali-kali mesti dihajar. Boleh saja Bapak ngehajar. Kalau memang mau modar. Semuanya jadi serba salah. Itu memang suatu resiko. Menyesal saya ngajar ilmu teluh. Mendingan Bapak pilih pensiun. Dasar murid tak tahu diri. Tak tahu rasa terima kasih. Mengapa Bapak mesti lapor? Bukankah kami mesti praktek? Praktek ya praktek. Tapi bukan begitu. Tapi jangan kepala sekolah. Sudah Bapak jangan ikut campur. Nanti bisa saya yang disalahkan. Alah soal itu saya bodoh. Kalian mulai makan guru ya. Memang begitulah manusia. Kalau mulai punya taring, siap makan siapa saja. Guru atau pak kepala, saudara atau tetangga, bahkan mungkin rakyat banyak. Begitulah manusia. Kalau sudah punya taring, siap makan siapa